rumah kamu sogol tak ngitung-ngitung. Bakal tahu budal seisu sebab melayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Pojokan iku ono limo teori ne gampang tapi angel di praktek nomor siji wong wedok gak oleh utal-utal barang sengolo. Rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomongno wong liya. Nomor lorone wong wedok kudu sing ngerti barek wong lanang kudu mahar akya sing penting kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkre kocok lali nomor telune wong wedok kudu bisa nyimpen nawa awate. Sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojok duweni sifat iri hati barek tang angkiane. Sing nomor papat wong wedok padha ilingo ojo mengharapkan penghargaan teko wong lanang nang oleh iya. Terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh datang nopo akoro. Nomor lima nek ana persoalan ojo diatasi dhewe sembarang kutu runtingan barek bo aco ne. Kan kudu nyelidiki wong lanang dolor apa kebutuhane uga sing lanang kudu ngerti sebab ale. Sebalik e wong lanang dijaluk pengertiane kudu saling menghormati, ojo gawe sakara beda dewe. Ngerti asasine wong lanang wedok iku padha ae, sing penting duweni rasa rumangsa supaya tentrem rumah tanggane. Saiki contone rumah tanggaku ya apa sekirane cukup, sebab iku tanggung jawabku. Sing penting kerja barek tonggo gak duwe resiku, tak rewangi nyambut gawe ngusungi watu. Cuma wong wedok sing gak duwe pengertian, kok gak ngerti barek sorone wong lanang. Saben dino mangane sate-satean, tak rewangi geger bengkong mangane sego buntelan. Nek aku nrimo bayaran dhewe pringas-pringis, terus ngajak nang pasar cari ape tuku garpe, dadak njaluk bupet dhewe gak tak gobres, terus gegeran aku dijrungkakno nibani wong dodol pete. Terus pisah-pisahan dolor dek mulai nang pulau sempuh, nek tak pikir iku duduk jodohku. Rabi sengkari gak golek ayu-ayu, masih elek sedidi pokoknya nek bengi gelemi jeti aku. Awan, awan nyangkeng ngamper sewek lore klambine koning, wong bebojoan ojo seneng geger ditinggal pore plungker kaya trenggil. Nandur bawang cek akae ono sawah boleh sampe sore, dadi wong lanang ojo saenake nek ditinggal pola kumat mengguke. Tuku roti bareng roti kulo batu campur tepu, jare benci ngomong ya gak sute, tapi nek bengi koyok pitik ketut. Jopok teken ono pemirat, nandur gobis ono pinggire omah, yonek kangen kirimo surat ojo mek nangis, ono penitipan sepeda. Dorong udan tak wes lunu, udan maneh gak yo tambah soro, dorong dandan kok wis ketok ayu, dandan maneh gak tambah koyo buto. Teman-teman tentor kidungan kuasa ilang boten bolong gak reso, nek ditinggal awe-awe drop sawong galing Surabaya panggon nane aye. Melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh iki. Soale prai wis suwe rek. Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ini nduwe adak wis. Wis saya gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicidhet lho. Nek dirungokno tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lah iki teh campur kopi dadine yo seger. Oh, gak mendemi yo gelem ae aku. Nek bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lho tak balen. Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Ah, piye kowe? Piye to kabare? Kabar apa sing mbok takokke? Yes. Ha iki seneng aku. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang ndi aku? Lho ya mbok kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tanda loro lak ngono. Ditakoni kok bingung kita aku iki lho. Lho, aku iki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin podo. Oleh aku kepengin podo sampe tak rewangi. Lah ya aja wis aja. Tapi ana apik ya, Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan. Mosok kalah karo tahu campur. Lah ya. Ya gak kalah, Pak. Lah iya. Asale kok sampe kok kedele asale. Oh. Kedele. Kedele ta? Heeh. Iki nyathek rodok banter iki. Nyathek rodok banter iki. Sik to. Lah anu, sing tak takoni ku asale jeneng kok Santolowo iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok mangsrute piye to? Mangsrute. Oh, mangsrute. Maksude apa Santolowo, Pak? Kuwi ono sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Santolowo? Ya, kuwi apa to? Wis aja takon aku. Lho. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung. Oh tiba kudu gendeng. Ya pancen ya ngene lho, Lo. Ya apa sih, Pak? Heh? Ya. Kusik. Aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi tak celuk Pak, tadi menghormati to. Lho, kowe ngundang kowe iso wong gandeng ngene kok pesok kabeh lho aku. Kowe ngundang aku Pak iki kowe iki apa anakku? Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe apa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko. Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bantu. Gandu. Pandino itu gandu saka bondo ya bondo iya terus apa sing takokke lho kok urung tau roh nang omahku nok mapene iku ono apane lho gombal apa sing ora ono kok boleh njok gombal lho saking sugihku tapi yo lemarine tak delok papat papat pancet kuwi lho to oh meja kursi ne telu yo ngono papat yai aku kabeh ngridit ya Nek guneman sing diatur. Oh, iya. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Heh? Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. So, ya sepurane sing akeh. Iya. Piro? Paman 1000 cukup. Oh. Ya undangno titik ya, Pak. Lho gak iso. Enggak tak yo kuwi. Heh? Nek kakakku ora iso ngetok dhuwit. Lah becake pulang pergi 500 ya. Mosok lagi kethuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karan. Iya gak tau kepedhuk lek guyon ku awet no Pak. Ya pancen. Podho senine. Sampai niku sing langgeng iku melok seni apa sih Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung? Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang ora ngintil ngono wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. Ah ngintil iki gitu. Jeneng. Nek karo Jawa Timur. Tapi gak apa-apa Pak, baik menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, bareng kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Pokoke buyar mesti trimo. Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean ku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan yo penting, hiburan yo penting. Mangan kuwi aja mung siji. Yo. Yo. Kudu sembarang dipangan. Dipangan meja. Heeh. Lho kok sik to? Artinya sing mengandung vitamin. Ya kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, kentang, ayam, kangkung. Yo tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik to? Yo. Dadi aku pokoke mang tikus. Karena sing dipangan lek gak diringkes bengi iku dikluthusi tikus. Oh iya. Iya. Ning ora ana nggonku tikus ora ono. Tikus gak ono, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih yo mapan yo. Lho, piye to? Yo sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entek lho ora. Oh, tegese menjaga kesehatan. Kebersihan iku penting. Penting. Soale pangkal kesehatan. Ah, kuwi wis ngerti. Lek sembarange bersih, lho, panganane gak mengandung penyakit, awake sehat. Sehat. Waduh, sehat iki koyo. Lho, awakku. Sehat. Apa aku sing cacat? Lah ya iku sehat koyo ngene lho, loro kari sapiro. Eh, kok sik to? Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelkit lho, lho. Monggo iki. Sehate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat yo ono. Ono. Kuru sehat yo ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengane. Seneng-seneng terus, terus mangane yo royalan terus. Lho, piye to kok iki? Apa sing ora tak pangan? Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang. Heh. Ayo oh, untu rompal ku ora masalah panganan. Iya, masalah apa to, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sik. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae, Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala, manyala. Manyol. Istilah saiki dek iku ngerti jos banget. Lho, ora ketang sithik. Iya. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya, iya, Pak, ya. Ben aku wis tuwa, ora ketang sithik-sithik lah. Iya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke. Iku kabare pasar iki lho, akeh wonge. Pasar akeh wonge. Oh, iya. Kuburan lek jemal ki yo akeh. Itu. Ya, lho kok ana iku yo ket biyen lek pasar akeh wonge. Mula kuwi tak kandhani kok nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya, Kak. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak iso suwe petuk peno ya wis panjeni wis dulur iku kudu kadang-kadang petuk kadang-kadang enggak ya. Ya ya, sing kerep-kerep dolan omahku. Ya omah peno sing ndi kok bingung. Pojok. Oh pojok. Cet kuning. Ono genderane gombal iku ta? Oke duduk. Duduk. Kulone. Oh kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya. Ya ya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondak. Kondakno piye ta? Kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Ya ngopo dikandake? Lho tek Joko Joko dolen dolena. Lho kandak. Ngopo kok kondo? Tek gak kondo dhisik. Lho, tek gak kondo dhisik lak gak dijagani apa-apa ta? Oh iya, engko tak jagani kancing lawang ya. Tiba-tiba sing gak omongane. Lah kok gak tau rono jagani kancing lawang iki? Ya anu sing gedhe pangapuramu lho. Iki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak ya. Ya. Aku tak muli sik ya. Ya ya. Nem-nem mampir nang omah. Wis ono sangune? Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepeduk pokoknya blobo deh. Mbok suwene suwe. Oh, kari ya? Kari ya? Kari tak gablek. Iya, iya. Ada tak? Iya, iya, iya. Wah, pancen wong suke iki ya penak. Wong suke iki uwonge pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesuge aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Ki piye iki? Aku ki bareng omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Seneng senengku ki apa obyeke dek ki nang dindi. Eh bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dian kok. Diarep-arep. Ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye le karani ya angel. Aku ki bareng wis sugih ki omong sak omong iki tak eling-eling kaya wong edan. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng saya ora duwe setrum saidik-idik. Wah, koyo listrik e teng nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarap-arap sing ana omah. Ayo, mulih ah. Yo aku cepet yo, mulih aku yo. Dino ora tau sapa omah ming telusur tuwa tembong jane biyen ki turunan ula sawah ngono apa piye to ya ya oh ala santalowo ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja ceriwis wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng. Wis sembuh upama mentala ngono santalawa iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran ben kuthuk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut. Mbok yo eling apa nduk kok dalang sih Bu. Iya ta nduk. Ngene kok ndalang. Apa sing dirembuk ki apa Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Lho. Kok bapak dilono telusur. Lah piye ta nduk? Saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. Terus Ibu, terus e. Wis tuwek petakilan. Ya bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki rek. Dijaknya ndi ta, Nduk? Lho, bae ana grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok tawak-tawakne. Diajaran tak kandhani. Kabu guyon-guyon. Guyon barang. Apa sih, Bu? Sadake kok gak akur ampe bapak iki apa sih? Piye ta, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa ta nyang omah to? Ngono ki jenenge wong tua piye? Bae obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung ngodos-odos duweane ibu wae kok. Anu ta, bapak iku ampur-ampuran ngono ta. Ampur-ampuran dhuwit ngono. Iya, genang apa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Ndok. Lah, ning lak wis diwenehke ibu. Lah nek dijalukne iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho bae diutang. Diutang padake tukang kredit apa piye bapakmu kok ya. Lho enggak dikai bondo, Bu. Bae dagangan apa-apa nek bati dikekno ibu maneh ngono, Bu. Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Ndok. Wis sembuh, aku nek suwe-suwe ngrasakno bapak marep gantung ae aku. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ana iku. Bapakmu. Masa serius. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono bae. tapi aja gegeran ae Bu, aku iki lho isin ambek tangga. Wis, bapakmu nek mulih wis tak jagane ya, Nduk. Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikekeki, aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku. Lah ya ngono kuwi, jenenge wong tuwek sing piye coba? Jeneng lak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba? Nah, ini kita nanti bu, sobo nanti ini. Ah, sobo yang nginteng. Nengon aku budak sekolah bu ya. Budak dok. Semuanya mana ini bayarnya? Heh? Semuanya mana ini bayarnya? Ya bes, semuanya nono. Sok bapakmu, lek wis duwe gaji tak kan ini. Bapak itu dorong gaji aja bian. Ah, wong bapakmu. Kenapa ro dewe ngono kok. Aku ini bian pomora kebuacut ngono. Tenan kok, Nduk. Aku sesuk nyawang bapakmu wedi, Nduk. Apa ibu kok wedi? Lah piye ta tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup. Anu, Bu. Bapakku terlalu, terlalu begadang terus kok, Bu. Oh, lah ya kuwi, pemeraling wirayate no. Wis tenan. Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup, gak apa-apa, pokoke mbayare, Bu, ya sampeyan no Bapak. Sing hati-hati ya. Ya, Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah. Iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa kok? Nyang apa dhewe? Nyang apa? Nyang apa? Wong kok nyangap. Nyang apa dhewe? Perawero wis ket mau nyangap bolak-balik kok. Lah kok aku pokoke nyangap. Pak, apa? Kuping mi bol saiki sudo ta? Heh? Sudo kuping. Ya wis sudo kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho, cara Surabaya ki lah la apa sih ngono. Ora ora ora. Kowe ki lho kok kluyuran ae nek luwe mbok kono mangane mbong ngono. Heh? Wis to, omongmu kok sengak. Ah, sengak meneh. Lah coba nek aku kok kono mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya. Kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan. Lho kok kok seto. Kowe iki tanggung jawab sapa to? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah ya. Sing ngomandu ki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang mestine. Lah ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kongen cepak-cepak. Mesti cepak wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti to. Iki lho cepakane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Yo geng gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Ya mbok diapa-apane ya manut tok e. Lah yo wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan yo. Ora apa, aku ora pringisan aku ya. Wis ayu aku yo. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko tek waduh saja. Wah, kowe mentas manula opo piye kuwi? Iki ngono tak kandhani yo, mbraeni bojo ning sing dibraeni ra ngerti. Lho sampean kuwi ora kelasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene napa piye? Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Heh, penake piye? Omahe gedhong. Heh, adus kare adus. Turu kare turu. Tur kuwi ora nyewa. Dadi aku dadi bojome arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Omah nyewa piro? Ngono, ngono pak. Kok pinter pak sampean pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa nduk? Masak. Mas, mas rawuh ki. Lho, sajak bagaimana ngono lho. Mas apa? Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masak ni sampean kok, Pak. Jeneng aku, jeneng aku. Apa senengamu? Lah apa? Ya mbok apa? wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kuwi dadi bojoku wis 5 taun. Anakmu ku umure piro? Ya wis suwe. Ning sampean iki megelne mlane aku saiki ora masak. Percuma masakne. Wis ngerti pegel dipijeti. Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. Terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti, sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah. Adindaku. Aku cinta padamu. Apa iya Kakanda? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Sampeyan ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok beda banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara bareng saiki, hah? Dimasak nopo apa kakan cerewet. Kakan ngomong saiki sampean ngono. Masak dek wingi belanjani 1000. Njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masakno aspal sampean, Pak. Tenan. Aku kok masak ke aspal? Iya. Terus dicampur krikil kae, ya. Kowe sing mangan, ya. Ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi. Wong wedok sedina diblonco 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonco piro? Ya nek blonco 1000 ki ya. Kan masuk uang kan ndak ada saya itu. Lah dadi ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, he? Asale. Asale saka saka dele asale. Tur murah regane. Ngeto. Pokok bisa cukup bendinane. Loh. Tahu, tahu tempe. Oh iya. Nah, anakmu nang ndi? Mau bocahe merengguk tak kandhani. Ngopo? Mesti kok. Apa? Mbok seneni. Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi. Mbok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Kenapa merengguk? Bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to. Lho aku kok ngenteni apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Utang sik. Utang, utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kok ngutang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu kuwi. Iki anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, Jajali? Anakmu kuwi. Ora iso kosi. Ora iso. Aku iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusane dhewe. Mbah, mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng, terserah, Pak. Loh, apa boleh buat? Thank you. Terusno ke? Tutuk no karepmu. Cek lega dodo mentokmu itu. Mosorek kandir rasa lan risi. Rasa ku iso ngrasakno pahit getir asin legi. Risi ku isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kan? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ono garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamelanku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngono pendopo tak kaya gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan-latihan, apa aku metu tabui? Eh? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending astrakara barang. Blataran baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Astrakara, wis. Padano oh, potongan koyo umplung. Tabon astrakara ngono pantes ya, sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg, gak lungku. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah, wis repot kon katokno. Aku ngono lurah rek. Udah di lurah ngono abot yo enteng. Iya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge ning nrimo ganjaran, ngerti ya? Ngono lho. Sopo nyatek ae ngono. Penduduk situ ku repot ini. Gak diomong yo apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak ada sing mecungul bar pisan ngene. Karuan nek dik racik. Cangik. Caplak. Dik cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal, upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal, lu liane karo srene blas, koyo bayan. Liane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku opo karepe ku? Ya opo, ya opo. Lho, kok ndekem mawon. Anggrem, Dik. Ndekem ya sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten opo mawon? Lho, nggih, konferensi wau cari kula kaliyan mriko. Lah nggih kok mboten apa? Cari konferensi. Sampeyan wakil agen. Nggih, lah perlu niku ngurus niku napa? Ngurus napa? Iya napa? Ngurus no? Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok mau? Ngurus desa nih lho. Kula pengen ane meriki kok nge. Tutupan mawon lawang sampe. Lho, kula pergi. Pergi? Kesa kula. Siapa ini? Biasa, nge keliling desa nih lho. Keliling desa? Nggih lho iya. Tata mbak ngangon kula. Lho, timbang ane nganggur ngoten lho. Ngelilingi desa tang ngelilingi rondo. Omong sampean prikik omong sampean niku. Lah nggih biasane kula sing keliling kok sampean. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih, mboten angsal. Napa jan? Kesa pundi ringinane? Omong-omong kaya wong tandes kulian. Sa pundi? Model-model omong iki bayan iki. Waduh, lho jan, ini kundu palsu ya jan. Pundi? Sampeyan. Nggih. Lah mulane kok mboten roto. Karo kula keten jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu gak roto. Ya, ya. Arisan iki. Saminggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet. Lho, sampe tumbas utuh palsu enten luwene kan Sontolowo. Sontolowo ngawas sih. Cili-cili kecilian atau sing gedhe. Oh, nggih. Kula kesa, kesanu. Sampun ndi? Nyambangi adik kula. Lho, sing ora padhi sampean. Lho. Si Adip Orip sama ini ku Cikur Duruk lu lah kali ya dulu kali? Nge Manang kabe? Nge Sampai yang barpe? Nge kulo basman barpe nge. Terus yang nomor loro? Baskoro. Nomor telu? Bas gitar. Sampai ini ku ngomong ngomong karuan ya sih? Lulah nge wong kulo ini kita takut. Bukan ngoten dewe-dewe saat ini ngomong rumah tangga dewe. Sing nomor loro tepung di? Loh ini kena cipta ya sih. Ngare ku nyatek hari. Wah urae. Yang ngene iki nek lurah-lurah seni yang ngene iki. Lho bekas e lodro ka. Biyen lodro kabeh lurah. Lah niku wis nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. wana wanu wani nyonyah nyonyuh yang ngotong itu pancene jiwa seni itu dugi turunan enggak mulanya sampai tadi seni itu biar Pak Cip lah tadi seni enggak mudun kisah sampai ini termasuk jiwa seni enggak bapak keluar itu biar dalang tadi malam Senin prei kok apa bakal karu-karuan lah kalau kita akan bener-bener ini aku ngerti lah dik keluar itu nyambut gaya sing nomor lu nyambut gaya apa di? Itu jadi anu lawang apa lawang. Oh, pegawai nama lawang. Oh, lan opo? Lang nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Iki lawang. Gini lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ngene iki rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Dadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan wae ngelengkel bawon. Lho, lange lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng. Nggih, lak enak sampeyan duwe dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok bene cacane gendeng. Lan apa? Ngawur mriko lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lan apa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor telu. Sing nomor telu dadi pelatih. Waduh, dadi pelatih ya adik kon. Pelatihne napa? Pelatih kiri. Nah, salah paham kan. Salah paham mesti. Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga ta. Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edol damel. Anjing lacak nika. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing nglatih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang irene rung niku. Enten niku. Apa kurang ajar hari ngomong. Nggih. Aduh kiri bledok nih kok. Bledok pesek. Nggak pesek tapi mekrok. Kapan-kapan. Papa tapi mekrok. Yan, menisuk lere do Yan. Temen tak kayak kepayan liarnya is. Lho, pancene pamong nih pada seni nih ngeten nih. Iya. Lho, rai seni pamongnya seni. Nah, iya nih buatan ngeten lah, buatan yang seni. Lah, peduduknya wong seni. Nah, ini kena. Rusak sak deso. Kok sabar nih kok. Ngawur mawur. Ini kena apa kabarnya tikus-tikus nih? Kenapa nih? Dioperasi nopo dipangan urip-uripan. Sing ten sawah niki penduduk lak kata. Upyek-upyek tekus. Nggih, kan ngeten nggih. Niki ngeten sing lapor kali kula lah, kula sampeaken kali sampean. Oh nggih, nggih, nggih. Sebab nopo sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu ngomong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Lah niki mboten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sano gendeng ben aku. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba turun ke bawah. Oh, istilah lah ngoten lah. Maju sampean. Oh, nggih, mudur ketemu seumur lah. Niku niku. Nggih, lah niki penduduk niki laporan tikus iku kudu diberantas. Nggih, nggih. Lah niki mbatasi tikus iki kangge napa? Oh. Napa kangge obor, napa kangge jepretan? Lah ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho, niki wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah. Nggih, musyawarah kebacut sampean niku lha napa kula medeni tikus niku? Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kare obor niku lak wedi ya. Tikus enten bolongane tikus. Ha, ngeleng. Pokoke sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ro nek ngene mboten bolongane yuyu. Nggih bolongane kodhok. Nggih. Niku sampe kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampe sumpet kalerung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Dadi Neng senen. Tapi gua kayak contoh ya. Okay. Eh, itu bolongan kalau mengkurap. Ah, mengkurap. Iru lo lepas. Balik contoh kau tersai. Eh, itu bolongan kalau mengkurap. Okay. Iru lo lepas. Nah. Sampai di sini. Waktu. Wis. Lalu iru guntek ya perkara ini. Sampai di gua. Ampun ngoten lah. Lah, ngoten kalau ini laporan lah. Ya, nopo. Okay. Isanya berantas tikus-tikus yang mangani pari, mangani tali-tali. Digelakkan oleh penduduk kata, kene ngropyok. Mboten mau saken gen. Mesti gropyok. Mlebu melurat tikuse. Lho, mboten nggih dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Arek sekolah. Sarus sekolah iki iki. Yen tak takon yen, Pamong iki. Lah, lho. Yen. Lho nggih. Monggo-monggo nak, monggo. Lho, sapa, Mas? Oh. Wong tua. Sing mendaya wong dua. Oh, dua napa ya? Wong loro. Saya takon yen. Ya yogane, Pak. Heh? Yogane. Iki nyatek atus takone arek iki. Lah wong loro. Monggo saya libet. Saya takon yen. Mriki nggih, Pak. Lho, mon niku nggene anu. Nggene sinten iki? Nggene lurah iki. Oh. Mriki sebelah lho. Nggih, nggih men kantuk sebelah iki. Nek monggo jejer lurah iki mboten oleh nggih. Oh, mboten oleh. Yen. Apa kira-kira dosa ngoten mriki? Lho, mboten lurah mboten kenean. Eh, apa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatekan ngoten iki. Ngambus. Bayan Jan. Iki penduduk teko Madiun ya iki. Dadi wong kene omong lah piye-piye ya omong. Mboten napa-napa masuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Kok mriki lho. Mpun ngado-ngado ngoten. Mboten napa-napa mboten nyokot niki. Kula wedi jan. Oh mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung mandhedhe. Lah nggih. Irung kok mboten lumrah nggih niku. Nek napa? Ngancen si murid kurang ajar teko kancan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane? Takon yen dikenal perlu napa? Biasane nakoni ngoten petuntung ngoten. Mboten, mboten. Enten perlu napa? Mboten damel. Niki sinten niki? Oh, niki anakku. Oh, yo gane iki. Nggih. Aduh ayu. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Ana. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tek jan ya. Sampai sinten narane? Kula. Nggih. Kula anu, Mbok Santolo. Ampun adik Mbok wong sinom jeneng Mbok. Ibu. Oh, ibu. Ibu Santolowo. Nggih, kula niki bojone Santolowo. Oh, lah Santol Codot. Santol Codot niku lah adike. Oh, adike. Nggih. Tunggale Santol Kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten aranane? Ndok. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damelen napa? Kula ngetetaken ibu niki. Oh, ngetetaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetetaken terus sampeyan. Lho nggih sekolah lah niki dong enten perlune ngetutne lah ampun pantes ambune tutne nggih nggih nggih kuwatir ilang nedhi surat ta kok nedhi surat be ajeng pindah ta napa dhisik kreso ta nggih nek njaluk surat be sambang sampeyan iku mergi susu nggih jan sing dadi lurah sampeyan tak kula niki genahe kula niki ngelingaken ngelingaken sampeyan kok mencicil kali kula dadi mangane sampeyan direngaken tamune lha kula nggih nggih nggih nduk ayo mulai nduk. Lah iki lurah arep bayang nang keleng-keleng terus ya. Nggih, wong. Niki latihan drama. Ajeng main napa ngoten? Nggih, 17 Agustus. Tomat. Nun? Tomat. Sae. Oh. Niki napa lawan iki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Lapor. Dadi cekak cingrange. Cekak cingrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampe niki jenenge kempot. Repot. Lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis rah, kula senakoni. Sampe. Sampe dipisah nggih kali. Yan. Napa? Yan, sampe tulis. Mboten ngoten lurae kula ta sampeyan iki. Di sampeyan. Wong sampe niku kebaran sampe nulis mriki lho. Lho kula senulis sampe kula senakoni lak pegel. Sing kula takonane ngoten. Menen mesin tik ta, Pak? Menen mesin tik. Didol. Bayar rek, bayar ya apa rek. Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Boten, boten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik. Mungkin dhisik. Sementara. Nggih, sementara. Tulisen. Ora iso nduk nek ngetik surati ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean iki nedhi surat ta? Boten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali to Pak Lurah? Nggih, sampeyan termasuk wong lunggu asale pian niku. Wong penduduk atane. Penduduk ya lunggu. Nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi ngoten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bender. Oh, nggih, mboten dadi. Padahal putu ae kobong. Ati nggih menawa mriki mawon pun, padha repot-repot mboten dadi nggih mboten mboten mboten mboten. Nggih, mantuk kesenggen kula nggih kenek. Asal ta? Wah, asal mah. Kula sampean bapak. Ah, bagus, bagus. Bayar ya apa bayar ya. Wah, opo ya? Piye ta, Nduk? Kok ngetek kae, Nduk? Terbenano dhisik. Lho, kula iki ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih, omahe lurah sampean goni. Mungkin lurah gampang. Kula Bambung ngono apine. Napa? Kula Bambung ngono apine. Lah sampeyan omahe lak lurus ya, Ras. Lah niku tulung penduduk mboten. Lah mesti balung bendo niku sing dinggoni sih. Sampeyan iki yen opo sih wong omahe loro. Sosial ngoten lho, Pak Lurah. Bayar iki pelik iki bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sih kali penduduk. Tulung ya tulung. Enten kok teng mriki. Oh, enten. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Ngoten terus pundi angsal. Wangsal mawon. Ning ngoten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Eti nih. Nek bener-bener sampeyan niku geger, mpun nanti golek omah. Sementara sampeyan wangsul mawon dibenerakan. Ngoten lho. pun sampai geger-geger. Nggih. Diatur jalan usaha barang. Oh, pucuk sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Pucuk sampean nggih mboten pesok. Niku kok jangan niku ngenyek kali bali. Lho napa? Bali. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben nak dulure majid ta niku. Ah, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, pun anak-anak. Nggih, mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin. Saget ta, Pak Lurah? Saget ta. Apane? Saget ta, sampe terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula wong sing anake mboten saget kabeh. Ha, ning ngono. Kono bergudul nang guguk mangkota waton njur guguk karmu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih. Nggih. Nggih, Pak Serate sing duki mriki. Duki mriki kok nggih. Ala kira gawa surat kira. Gawa surat kira. Jan-jan kon lereno marian. Lho. Dadak kok sentak-sentak lho ya apa jan? Lah mosok kula sing nrimo sila sampean. Iya tak trima kok. Simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Heh? Pundi bukune? Bukune. Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak lu gawur ae. Ada buku, Pak. Lho duwe nek aku sok mlake buku tak nekon niku. Iya. Nggih, pun pripun kula sakniki pun ngancal ta. Kula tak wangsul nggih nek ngoten. Sampun wangsul. Nggih, nggih, monggo-monggo. Enggak ada sangu ah. Lho, sampean sangu niku pripun? Enten, sampean mboten ada ta? Mboten ada, kok ada. Era kene sangu ora. Kok bali nang aku ngono. Sampun nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bahaya nyangoni sampeyan gak pantas kondisi kersa mbek lurah. Sing kula nggo sangu dhewe sih. Alam mboten kata-kata. Pinten juta mawon. Sak juta. Nggih. Oh nggih, rah sak juta. Arek kok tetep pak omong arek. Nggih. Yes, yes, yes. Mboten pa wong telam. Oh, tidak ae kene kok. Gang merong gang. Lah, nggih, nggih, nggih. Monggo-monggo. Omel lagi nek edeng-edeng iki. Kok edeng-edeng? Nang ngene edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak. Monggo-monggo, monggo-monggo. Nggih, monggo-monggo. Masyaallah, Rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo. Adik rondo-rondo ngarepe oma. Tepak wis. Bayan bare aku lak boleh edeng-edeng kan perkara kulo ae. Lah, nggih wong takon. Oh, takon. Iki ya napa ra? Urusan tekos iki ya. Balak-balik tekos. Lho sakniki ngeten, sakniki lak pamuk napa kula niki pamuk kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Lah sakniki modho turun tangan, sesangene penduduk ya napa kebijaksanaane lurah. Monggo dioperasi digrobok bebarengan. Ha nggih, monggo. Monggo, monggo. Monggo. Areng aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning yo kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak miliki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Ah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Tak, aku rene temene. Ya dhewe ta. Wah, karo wong loro lagi. Waduh, adohe lho. Waduh. Wah, ya iki. Gila, iki ya iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampeyan nek madosi dulur sampeyan, terus wae Santolowo. Ngene iki prejengane wonge. Lho. Lah, kata kok prejeng-prejeng iki lho. Anu, ana tamu. Iki Iman Sukinine ngono lho. Oh, Iman Sukinine. Nah. Lho iki dudu Caruk. Pasuryan. Pasuryan iya. Iki dudu Caruk kun. Iya, ya aku ki rukun karo marang tuamu. Ngawur ae.

ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih. Iya gak ngerti sampe niku. Nggih, punten mawon. Oh, sepura kula pentek niku. Lah sampean gak rai, kaget kenal ya. Wis. Mas, yes. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Ngetang ya logo. Nggih, nggih wedang. Ya gak usah ya gak gelem wedang kae. Lah kene apa? Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng ah. Putian, saja yang geruagas benar. Aduh, calon marut tuang gila nemang tu beragas. Lah iyo, lah kau cek nemene, wang wedang rak wedang rane, banyu putih. Taman tenggeri mah, wang tapi nanti nanti nih. Lah aku lomba tenggeri aja jeng tempu nanti lo nak. Jangan nandur nandur mas, sama nak pengen ropeng hijauan, lah aku apa ngoni ringan nih. Nanti. Hei ku. Waduh, wah, wong buone. Nggih sampe mlaku-mlaku kok sawangane wong niku kurang supel teng griya mawon. Anu nak kali waktu Mas mlaku-mlaku iku. Nggih. Kula niki pun kesepian dadi ngrasa-rasen aja mlaku-mlaku niku. Lah men griya teng kutho ora rame montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibuku nang kota aku bising. Oh. Terlalu rame. Bleduk tok ya. Hah? Bleduk tok niku kota iku. Gedenge berarti kocok Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene kuwi enak. Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Nggih Mas ya pinarak sik ya. Lho nandi? Lho endi nduk? Nanti segeran. Tuku rokok nang Mediun ya. Aku tak nduk nambe mbokmu. Kok datine lho. Cek aku tak onde-onde. Iya aku tak kula padus korek men. Lho, kok padus korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, mun sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon ibu joko Astuti ayune kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Enak iki diselir ae iki. Di mana kau? Kowe ngrembeng dhewe. Aku po tandur jagon wong-wong iki jagon. Aku tandur jagon malam ya. Waduh bener iki apa man, man bener iku. Lah endi bakal bojomu ndi? Bojomu ndi? Lah apa sih takon-takon? Lho ben weruh aku ben weruh. Ngono aku tak kebimbang. Enggak. Di tas metu dilek. Oh, nek calone ngora tuwa nang omah. Lho. Lho. Lho. Nyapa iki? Heh. Nyapa nyanyi rene? Ya apa sih iki? Bisa pethuk iki. Iki bojoku. Sampe sinten? Ya aku bojone ku wijane. Lho, terus sampean pun mati. Lho, aku dipatekne. Ora, sing mati iki pikirane. Ora elek karo aku ngono lho. Lho, lho, Pak. Lho. Lho bapak. Lho. Ku tak tak kembali. Iya. Jenenge sinten? Kati iki. Astat, Astuti. Sopo kanca? Ngene lho Mas, sajane jenengku Tini. Tini apa tadi? Tini ta? Astat, Astuti. Jenengku. Jenengku Tini Mas, kepada sampean tali. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku? Anak sampean? Heeh, anak bojoku kuwi lho. Lah apa iki Mas, Pak? Nah iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampe sing ngeterno? Iki pernah punakan karo aku. Lho, misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong iki to. Ya nek iso to, tiyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wong wedok. Iya le, sampean dari aku iki. Gawene royal tak kandhani ra tau sabeng omah. Sampe nglalekno keluargane bebek. Iya iya iya. Wis maren ono cepet koyo ngono iku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man. Heeh. Kowe dadine walik-walik. Walik aku iki nang kowe. Ya, wis tau gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Cuma tak jaluk penok sadarane bali onang bebek. Oh iya iya iya. Iya iya. Iya dah. Ya ya ya. Ya ya toh. Seneng aku ya ya ya. Ora kok kudu bali aku sing bali. Aja dulangi maneh ya Pantan Royal ya. Ya iki ya Pak. Ya wes Le, ya wes aku wong aku diabot karo pamanmu ya gelem ae. Sak kuintal aku. Dik cinta. Dik timane nganggur Le. Ya bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macam-macam lho sawo kok nganggur ya. Ya lho Pak piye. Timbangane nganggur Pak dodono bolo-bolo apa apa. Iya Bapak ya. Bapakne nopo? Duwe dhuwit ta? Wis ayo. Pon sik dhuwit. Wis gampang Mas kendaraan gendongan ayo. Numpak. Oh iya iya iya.